Wa'alamun aslafun asolihun fimitli hadihi da'wat bal munasabat nawaina ta'lim wa ta'lum wal ifada wal istifada wa naf'a wal intifa wa tadakur thumma ila ruil habib Muhammad bin Husin Allah bin Syahil Habsi wa usulihim wa furu'ihim Allah yudkhil niyatana finya wa'alamun fi alwa'am wa'alumun fi ulumihim ala hadina wa kulinatin saliha jami'a syamilah makbulah fi khairi hadid dunya wal akhirah wa ila khadid Nabi Muhammad SAW al-Fatiha. Udah ya kita sekarang. Enggak, agak maju dikit tu leh. Maju dikit. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita semuanya di tempat yang penuh barokah ini. Semoga duduknya kita di sini, kumpulnya kita di tempat ini menjadi satu perkumpulan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan kita semuanya orang yang selalu mendapatkan barokah dan rahmat Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Ilah. Kita ngaji kitab, nanti minggu depan kupas tuntas maulid. Jadi saya pengen mengumpulkan dari berbagai macam sumber, kemudian diringkas, nanti gak tahu jadi berapa lembar. Insya Allah minggu depan yang hadir ya dapat bonus lembaran itu nanti insya Allah. Jadi biar kita nanti selain melaksanakan acara maulid sambil semangat deh. Semangat karena sudah paham dalilnya dan manfaatnya. Lanjutkan kembali pembacaan kitab. Wa'lam annal abda innama khuliqa li'ibadatillahi ta'ala binnasi qawlihi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kata Al-Habib Muhammad bin Husain dalam kitabnya Fathul Ilah, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya seorang hamba itu diciptakan tujuannya hanya li'ibadatillah, untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu apa? Ibadah itu kalau secara bahasa maknanya at-tadhallul wal-inqiyat, yaitu merendahkan diri dan pasrah sama Allah. Jadi seorang hamba yang ibadah itu gimana? Hamba yang mengabdi itu gimana? Ya, yang dia paling merendahkan dirinya kepada Allah dan paling pasrah kepada semua aturan Allah. Dan itu tujuan kita hidup di muka bumi. Dengan nas firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, untuk menyembah kepadaku. Ada juga yang menafsirkan illa liya'rifun, kecuali untuk mengenal aku. Kenapa? Karena orang yang sudah kenal kepada Allah pasti hidupnya akan diisi ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita gabungkan aja, kita semuanya ini jin dan manusia dan semua makhluk itu diciptakan dengan tujuan yang pertama, kita mengenal dulu kepada Allah, kemudian ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, caranya kita mengenal Allah itu gimana? Caranya kita mengenal Allah itu ya ngaji bab tauhid, itu caranya mengenal Allah. Nanti kita bisa lihat, kenal Allah itu berarti harus mengetahui Allah itu ada, itu sifat wujud. Mengetahui asalnya Allah dari mana. Allah gak ada asalnya, Allah itu kidam. Justru asal sesuatu yang menciptakan Allah. Allah itu ada mulai kapan? Gak ada mulai. Mulai itu yang menciptakan Allah. Kemudian Allah itu baqa, kekal. Allah itu qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan zatnya sendiri, enggak terikat dengan tempat, enggak terikat dengan waktu, dan enggak terikat dengan apapun juga. Kemudian Allah itu mukhalafatul hawadithi, itu punya sifat-sifat yang banyak lah intinya. Banyak. Saya juga sudah memikirkan nanti kita insyaallah kita kepengen kita ngaji kita ini ada selama satu bulan sekali. Kan yang tiga, mungkin tiga Senin itu baca kitab. Nanti yang satunya khusus untuk isi pemantapan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin dengan kita belajar Tauhid yang lebih dalam satu kali sesi, khusus mempelajari sifat wajib 20 beserta dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Supaya kita grade-nya, tingkatannya naik. Bukan hanya sekedar paham dalilnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi juga paham Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah dan perbedaan Tauhid aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita tuh harus mengenal Allah, harus mengenal Allah supaya bisa beribadah kepada Allah. Lah cara beribadah gimana? Cara beribadah bisa jadi dengan amalan fisik seperti yang ada dalam kitab fikih, sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya, itu ibadah. Bisa juga dengan amalan batin seperti apa? Ridho, kemudian tobat, minta ampun kepada Allah. Itu caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu Allah menggaris bawahi lagi, ma uridu minhum min rizkin. Aku enggak butuh rezeki dari hambaku, enggak butuh. Tugasnya ibadah. Wa ma uridu ayut'imun. Aku juga enggak butuh hambaku ngasih makan, aku enggak butuh. Allah yang ngasih makan kita kok. Enggak butuh semuanya. Innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah Maha pemberi rezeki yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah tugas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti urusan ibadah harus kita dahulukan. Urusan ibadah harus kita pentingkan dibanding apapun juga. Ala ma fussirat bihil ibadatu fi hadhil mawadhi. Kalau kita mempelajari tafsiran dari makna ibadah di tempat ayat tadi ini, fahuwa mutalabun biinfaqi awqatihi fiha, maka konsekuensinya tuntutannya kita mencurahkan waktu kita fiha fil ibadah, dalam ibadah. Wal ikbali, kemudian kita menghadapkan diri bidzahir, zahir kita, wal batin, dan batin kita alaiha, atas ibadah kepada Allah. Jadi waktunya untuk ibadah dan memfokuskan dirinya untuk ibadah kepada Allah. Wal i'radhi an kulli ma yaqta'u anha, dan kita berpaling dari semua yang bisa mengganggu ibadah kita. Yang bisa memutus ibadah kita, kita berpaling daripada itu semuanya. Fa idza wufiqa li dzalika jami'ihi fa huwa Abdullahil mahdhu al mustahiqu li martabatil qurbi al manduru ilaihi bin nadharil khas. Kalau bisa seluruh waktunya itu hanya untuk ibadah, enggak mikir selain Allah, maka ini ya hamba yang hebat ini. Ini hamba yang murni, benar-benar hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan hamba itu setiap minta diijabah sama Allah, setiap dia memohon diberikan permohonannya, setiap dia minta pertolongan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba kecintaan Allah yang ada di muka bumi. Catatannya full untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan terangkan full untuk ibadah itu gimana. Kabarnya terus full untuk ibadah, oh berarti gak kerja. Jangan, itu malah keliru itu nanti. Wahina izin, kalau hamba itu benar-benar fokus 100% untuk ibadah, ya tahakkaku bimaqami syukri alladzi la yuwaffaqu lahu minan nasi illa qalil. Kalau memang hamba itu benar-benar ibadah, dia mendapatkan predikat sudah menjadi hamba yang bersyukur. Padahal Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyya syakur, hanya sedikit hambaku yang bisa bersyukur. Loh, bersyukur kan cuma mengucap alhamdulillah? Enggak. Bersyukur itu apa? Bersyukur adalah sarfu jami'i man ma'an amallahu bihi 'alal abdi ila ma khuliqa li ajlih. Syukur itu adalah menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan diciptakannya nikmat tersebut. Itu namanya syukur. Wa bi maqamil khawas, dan di dalam maqam khusus fi husnil islami, dalam kebaikan agama Islam, al-madhkur fi qawlihi alaihi salatu wasalam, yang disampaikan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam, min husni islamil mar'i, daripada tanda kebaikan Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan semua perkara yang tidak penting baginya. Nih, jadi kita ini tuntutannya jadi hambanya Allah, ya kan? Berarti tugas kita untuk beribadah kepada Allah. Bisa total ibadah kepada Allah 100%, maka pertama, jelas ini hamba yang dekat dengan Allah. Satu. Yang kedua, dia jadi hamba yang bersyukur. Syukur itu gimana? Syukur itu menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan diciptakannya nikmat itu. Sama Allah kita dikasih nikmat mata, tujuannya untuk apa? Untuk bisa baca Quran, bisa baca buku agama, bisa memandang kedua orang tua dengan penuh cinta. Itu tujuan diciptakannya nikmat mata. Loh, dikasih nikmat mata, yang dilihat yang haram terus. Loh, berarti enggak mensyukuri nikmat mata ini. Dikasih nikmat lisan, tujuannya apa? Baca Quran, lisannya bisa baca. Lisannya zikir, lisannya bisa doa yang baik-baik, lisannya bisa memberikan nasihat yang baik. Baik itu tujuan diciptakannya nikmat lisan. Loh, dikasih nikmat lisan sama Allah, dipakai buat ngerasani terus, buat bohong terus. Oh, berarti enggak mensyukuri nikmat lisan kalau begitu. Sama Allah dikasih nikmat fisik sehat. Dan sama Allah dikasih kesehatan itu untuk apa tujuannya? Oh, untuk ibadah, biar bisa sholat yang banyak, biar bisa datang majelis ilmu, biar bisa jamaah di masjid. Tujuannya untuk itu. Loh, kasih badan sehat, diwedangan istiqomah sampai subuh misalkan. Ya berarti enggak mensyukuri nikmat badan yang sehat. Itu belum syukur. Nah, sekarang kita ini sama Allah dikasih rezeki yang luar biasa, dikasih umur di dunia. Cara mensyukurinya gimana? Ya umurnya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umurnya digunakan untuk ibadah. Dan semakin sering ibadah, maka berarti dia semakin sering mewujudkan derajat syukur. Nah, kalau sudah mencapai derajat syukur, ya insya Allah jadi hamba yang bahagia dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Itu tentang makom syukur. Kemudian setelah itu juga mendapatkan derajat Islam yang baik, orang yang Islamnya baik. Itu seseorang itu kalau Islamnya baik, dia meninggalkan perkara-perkara yang enggak penting untuknya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari tanda kebaikan Islam seseorang, dia meninggalkan perkara yang enggak penting untuk dia lakukan. Contohnya pada semua selain ibadah itu enggak penting. Ibadah itu enggak penting, maksudnya tidak sepenting ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang hadis ini saya pernah baca syarahnya di Jawahir Lu'lu'iyah, itu dikatakan kalau kita ini tiba-tiba malas untuk berbuat taat, ke masjid berat, pengajian berat, ngapa-ngapain berat, ketahuilah kita sudah banyak ngomong apa-apa yang gak perlu kita omongkan. Dan tentu kalau banyak ngomong apa-apa yang gak perlu diomongkan, maka hasilnya untuk ibadah berat. Ya tadi, lah terus kita untuk full ibadah gimana? Punya anak, punya istri, masa enggak kerja kalau full ibadah? Full ibadah itu bukan berarti enggak kerja. Full ibadah itu hidup seperti manusia yang lainnya sama. Yang punya istri, ya kumpul sama istrinya, ya ketemu istrinya, ya ngurusi istrinya, ya ngurusi anaknya. Yang punya kerjaan, ya dia bekerja. Yang punya bisnis, ya dia menjalankan bisnisnya. Yang jadi takmir masjid, ya dia ngurusi masjidnya. Tapi semuanya diniatkan untuk ibadah. Kerja itu ibadah atau enggak tuh? Ibadah kalau diniatkan ibadah. Kalau diniatkan cuma yang penting dapat duit kaya, ya enggak ibadah itu. Diniatkan untuk ibadah, saya mau cari nafkah yang halal untuk anak istri saya. Saya mau cari uang yang halal supaya saya tidak harus minta sama orang lain, supaya saya tidak harus istilahnya tergantung pada orang lain. Itu niatnya seperti itu ibadah. Itu ibadah. Tapi ya tadi, kalau kerjanya itu pengen bernilai ibadah, dalam pekerjaan itu meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kerjanya niat ibadah. Apa kerjaannya? Buka rica-rica guguk misalkan. Nah, jelas enggak ibadah ini kerjaannya aja hukumnya sudah haram. Itu ya tuh, kita ibadah mencurahkan semua kemampuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diomongkan gampang, dipraktekin susah ya. Kenapa? Kita sudah terlalu sering di dalam urusan-urusan sepele kita enggak niat. Jadi kan tadi berangkat ke sini, saya yakin ya kepengennya ngaji. Tapi cuma yang penting nyetar motor ngaji, cuma gitu kan. Ada yang berangkat, ya Allah saya niat mau mencari ilmu, mau dengarkan namanya orang yang soleh, dengarkan wajangan yang orang yang soleh, mau silaturahmi, mau berjalan fisabilillah. Untuk ilmu kan berjalan di jalan Allah fisabilillah gitu. Ada niatnya seperti itu. Nah kita ini karena banyak hal yang enggak kita niati, maka akhirnya kita lupa untuk meniatkan semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makan itu ibadah. Dengan tujuan apa? Niatnya supaya biar bisa kuat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ibadah niatnya. Tapi kita ternyata sering lupa ibadah. Sering lupa nih niat. Saya dengar kisah Habib Abdul Qadir bin Husin As-Sagaf. Itu abahnya Habib Taufik Pasuruan. Itu kadang-kadang sudah masuk ke kamar mandi, bisa masuk ke kamar mandi sudah dikunci, keluar lagi kumat kamit masuk lagi. Muridnya bingung, ngapain ini? Sudah ke kamar mandi, keluar lagi kumat kamit masuk lagi. Tapi ketika ditanya, "Bib, kok tadi masuk ke kamar mandi kok keluar lagi, kenapa? Apa lupa doa?" "Enggak, saya sudah doa, cuma lupa niat." Di niatnya ke kamar mandi itu pakai niat masuk kamar mandi. Kadang-kadang sudah pulih keluar rumah jalan, balik lagi ke rumah. Loh, niat di jalan kan bisa mas ya? Enggak mau, kenapa? Pengennya memulai sesuatu itu dasarnya niat yang baik. Sudah di jalan, keluar lagi, balik lagi, masuk ke rumah, niat baru jalan lagi. Ini orang yang memperhatikan nih, niat. Bibali bin Muhammad Al-Habsyi. Bali ini anaknya ini ya, Bib Muhammad bin Husain ini yang tulis kitab Fathul Ilah, yang Bali ini yang muridnya bisa kita baca yang muridnya Simtud Duror, itu dapat wasiat dari gurunya, gini aja ini kalau kepengen cepat dapat derajatnya orang yang soleh, jadi orang yang sukses dunia akhirat, gampang, tiap berbuat sesuatu niatkan sesuatu tersebut niatnya dengan niat yang soleh, niat yang baik. Makan niat ono yang baik, minum niat yang baik, kumpul sama teman niat yang baik, pengajian niat yang baik, keluar rumah niat yang baik, semuanya diniati yang baik, maka insya Allah akan mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk hamba yang derajat pertama. Wa in lam yuwaffaq lidzalika jami'ihi. Kalau ada hamba yang enggak bisa maksimal dalam ibadahnya, bahwa tahtal masyiah, maka dia tergantung dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muntadhirun ma yantadhiruhul muslimun. Dia menunggu apa-apa yang ditunggu sama orang-orang Islam yang lainnya. Fa in sumiha fa innahul fawzu bidarajatil ula. Kalau Allah maafkan dia ya sudah enggak apa-apa dah, sekalipun jarang ibadah tapi artinya bersih kok enggak apa-apa. Maka dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Wa man uqiba bisababit taksir, barang siapa yang dia itu dihukum dengan sebab kecerobohannya, keteledorannya, famalahu min dunillahi min waliyyi wala nasir. Maka tidak ada bagi dia selain Allah penolong ataupun pelindung ataupun yang akan memelihara dia. Kenapa? Kalau dia sudah ini dosanya banyak, kemudian enggak diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya tidak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala syakka, tidak diragukan lagi. Annal abda fi hadhihi dar musafirun tajirun. Sesungguhnya manusia di muka bumi ini seperti seorang musafir yang mau dagang. Musafir yang mau dagang. Wa bidha'atahu a'malahu min khairin aw syarrin. Dagangannya apa? Dagangannya itu amal soal amalnya dia bisa jadi amal buruk atau amal baik. Waribhahu, keuntungannya apa kalau dia dagang kan untung. Keuntungannya apa? Sa'adatul abadi fil jannah allati uiddat lil muttaqin, kebahagiaan abadi di surga yang disiapkan untuk orang-orang yang takwa. Wa khusranahu syaqawatul abad, dan kerugian dalam perdagangan itu adalah celaka selama-lamanya. Wa dzalika huwal khusranul mubin, dan inilah kerugian yang memang benar-benar nyata. Jadi bangkrut itu bukan kalau pabriknya tutup bangkrut, enggak. Kecolongan bangkrut, enggak. Bangkrut itu kalau di akhirat ternyata perdagangannya rugi. Amal buruknya lebih banyak daripada amal solehnya. Wa aslu ra'si malihi umruhu, dan modalnya dia adalah umurnya dia. Wa kullu sa'atin min sa'atihi kanzun minal kunuz yumkinhu ayastariya bi sa'adatal abad. Dan waktu, dari setiap waktu-waktu kita adalah harta yang tidak bernilai, yang mana dengan harta itu tadi, waktu itu tadi, kita bisa membeli kebahagiaan yang abadi di surga. Fa'idha fanyal umuru in qata'atit tijarah, umurnya habis, perdagangannya juga habis. Wahasola kullun alama aslafahu fi yaumit taghabun, dan semuanya akan mendapatkan sesuai dengan yang dia perbuat nanti di hari kiamat. Yauma tajidu kulli nafsin ma amilat min khairin muhdharan. Hari di mana seorang hamba mendapatkan apa? Amal solehnya ditunjukkan. Wa ma amilat min su'in, amal keburukannya juga ditampakkan. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'idan, yang mana ketika itu dia menganggap, ya Allah, seandainya saya masih punya waktu yang lama lagi. Walakinil ghaflatu wa tulul amali a'mayal basair anil haq. Akan tetapi kelalaian dan panjang angan-angan membuntakan mata hati kita daripada kebenaran. Qala Allah Ta'ala, nanti ada firman Allah Ta'ala sebagai penutup dalam paragraf ini, saya sampaikan nanti terakhir, kita terangkan dulu. Kita ini semuanya pedagang. Pedagang dikasih modal sama Allah umur. Dagangannya amal soleh atau amal buruk. Umur kita itu harta yang paling gak bernilai, harta yang paling istimewa. Umur kita, kita bisa beli masa kita kemarin, bisa dibeli? Gak bisa. Masa kemarin, satu jam yang lalu, bisa kita beli? Gak bisa. Yang sudah berlalu, ya sudah. Itu tinggal kita manfaatkan yang masih ada. Dan sama Allah, kita ini dikasih modal umur. Lah umur kita suruh beli. Yang kamu beli apa dengan umurmu? Yang kamu beli amal buruk, ya kamu dapatnya keburukan, rugi. Yang kamu beli amal soleh, kamu dapatnya kebaikan, untung akhirnya. Perumpamaan yang paling enak ya. Jenengan mau camping ke Tawangmangu, ke Gunung Lawu seminggu. Mau tinggal di Gunung Lawu selama seminggu. Kemudian dikasih modal 100 ribu untuk belanja di Karanganyar. Kasih waktu. Ada yang waktunya 2 hari, ada yang waktunya 3 hari. Kasih waktu lah, anggap waktunya sama-sama, anggap waktu 1 hari sama, suruh kasih waktu 100 ribu. Kalau orang pintar gimana? Yang dia beli yang manfaat untuk nanti ketika camping di Gunung Lawu, ya kan? Kalau orang pintar. Kalau orang stres, wisata kuliner, soto enak, sate kambing enak, pecel enak, cari warung nasi goreng, habis duitnya cuma bisa buat beli es teh. Sampai camping kelaparan, teman saya makan, saya enggak. Kenapa? Lah kamu sudah wisata kuliner kok di Karanganyar. Kita kan uangnya di Karanganyar kita buat untuk beli yang penting. Sama nanti keadaan kita ketika di hari kiamat. kita akan melihat ada golongan manusia yang bahagia. Kenapa? Oh ternyata umurnya untuk sholat. Oh ternyata umurnya untuk birrul walidain. Oh ternyata umurnya untuk nyenengkan orang tua. Oh ternyata umurnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seneng dia, alhamdulillah. Ada yang satu lagi, gak punya apa-apa. Umurnya cuma buat seneng-seneng. Loh, memang dia di dunia kelihatannya bahagia, oh, seneng-seneng terus kok. Tapi ternyata di akhirat gak punya celengan apa-apa. Kenapa? Umurnya terbuang sia-sia. Makanya, biar kita gak kayak orang yang stres, kita jadi orang yang pintar. Orang yang pintar itu kata Nabi, orang yang sering ingat sama mati itu orang yang paling pintar. Makanya para sesepuh kita, para romo kiai itu pintar. Kenapa? Dibuat acara tahlilan. Kenapa? Biar kita ingat mati. Kenapa? Kalau tahlilan ingat, sekarang bacakan tahlil. Mungkin minggu depan jadi orang yang dibacakan tahlil. Ya itu diinget-inget itu. Harus kita ketika tahlilan itu makna daripada amalan tahlilan. Makanya orang yang senang tahlilan insya Allah pintar-pintar, cerdas-cerdas semuanya insya Allah. Yang gak senang gimana? Wallahu a'lam, enggak tahu. Jangan dibahas dah. Ini sekarang semuanya senang semuanya ya, kalau yang ada di sini insya Allah. Itu. Lah kita ini suruh ingat mati. Dan tadi dikatakan di sini, kenapa kok manusia itu kok lupa? Kenapa? Yang buat manusia itu lupa, lalai dia sama Allah. Lalai sama urusan akhirat. Gak pernah mikir akhirat. Gak pernah mikir akhirat. Yang dipikir cuma urusan dunia. Yang penting senang di dunia. Yang penting di dunia enak. Yang penting di dunia kaya. Yang dipikir cuma itu. Akhirat sama sekali gak pernah dipikir. Ini bahaya. Kita mungkin lihat orang-orang yang gak pernah mikir akhirat, kok kayaknya hidupnya nyantai ya. Mau gak sholat subuh, bangun, ya tinggal dibablaskan tidur. Gak mikir akhir. Kita mikir akhirat. Waduh capek, tetap ambil air wudhu. Airnya dingin lagi. Terus sholat, ada yang ke masjid. Jalannya masih gelap. Tapi nanti di akhirat, itu yang seperti itu justru yang beruntung. Makanya memang huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi sama yang gak enak-enak. Surga itu dikelilingi sama yang gak enak gak? Gak enak, tapi surganya enak. Neraka dikelilingi sama yang enak. Enak, tapi nerakanya sendiri itu gak enak. Sekarang tergantung kita pilih yang mana. Kenapa? Akan ada nanti kan kita akan menghadapi yang namanya hari kiamat. Semuanya akan dipertanggungjawabkan sama Allah. Ucapan kita dipertanggungjawabkan. Baca Qur'annya kita dipertanggungjawabkan. Lisannya kita ngomong apa dipertanggungjawabkan. Semuanya, bahkan mesem kita diminta tanggung jawab. Mesem rok ini ada tanggung jawabnya. Mesem ini padahal. Mesem, oh mesem sama istrinya orang, dosa berarti. Mesem, oh mesem ketika menyapa temannya sesama muslim, pahala. Oh senyum kenapa? Senyum ketika lihat orang jatuh, sedih, mah senyum. Oh dosa berarti. Senyum ketika lihat orang bahagia, pahala karena ikut bahagia. Itu semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hadis yang mungkin tadi hadis yang saya catat, saya bisa membuat kita semakin semangat insyaallah. Hadisnya riwayat Imam Tirmidzi dan riwayat imam-imam yang lain juga banyak yang senada, yaitu an Abi Hurairah, riwayat Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala yaqul, Nabi mengatakan sesungguhnya Allah berfirman. Ini berarti hadis qudsi. Ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, tafarrogh li ibadati, kosongkan waktumu untuk ibadah kepadaku. Amla'u sadraka ghinan wa asudda faqraka, maka aku akan Kasih dalam hatimu perasaan kaya, perasaan cukup, dan aku akan tutup pintu kefakiran bagi kamu. Wa illa taf'al, kalau kamu enggak mau mengerjakan yang seperti ini, mala'ta yadaika syughlan, maka aku akan jadikan di hadapan kamu itu kesibukan-kesibukan, walam asudda faqraka, dan aku tidak akan menutup pintu kefakiran untukmu. Senang ibadah. Bentar siap kerja ya, tetap kerja, tapi tujuannya untuk ibadah. Yang tujuan hidupnya untuk ibadah, tenang, Allah dikasih kaya. Duit enggak banyak mungkin di rekening, tapi hatinya kaya, senang terus. Kemudian pintu kefakiran ditutup. Enggak mungkin sampai fakir itu, enggak mungkin, pasti kasih kebutuhannya sama Allah. Tapi kalau enggak mau ngerjakan, enggak pernah mikir ibadah. Enggak pernah mikir akhirat. Enggak pernah mikir hari kiamat. Yang dicari dunia terus. Gimana? Aku akan jadikan hidupmu penuh dengan kesibukan. Loh, duitnya banyak, tapi saking sibuknya enggak bisa menikmati duit. Banyak enggak yang model begini? Kerja itu sampai jam 9 malam, masih enak kita. Bisa ngaji, bisa kumpul sama keluarga, bisa kumpul sama anak istri. Kerja tengah malam. Satu minggu masih kerja, enggak punya duitnya, tapi enggak bisa menikmati hartanya. Dan pintu kefakiran enggak ditutup sama Allah. Mungkin setelah kaya bisa jadi orang yang paling miskin dia. Kenapa itu enggak ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tutup ayat ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, peringatan yang besar untuk kita semuanya. Allah berfirman, "Qul." Katakan wahai Muhammad, "Huwa hari kiamat naba'un azim, perkara yang besar, perkara yang agung. Antum anhu mu'ridun, sesungguhnya engkau banyak yang berpaling daripada urusan hari kiamat." Allah sudah ngasih peringatan. Katakan, ini urusan gede loh ini. Ini urusan besar loh ini. Lebih besar daripada saham Freeport kalau perlu. Lebih besar daripada DPR jabatannya. Lebih besar daripada jabatan presiden. Lebih besar daripada jabatan ketua partai. Ini lebih besar daripada semuanya. Apa? Urusan akhirat. Tapi sayangnya banyak orang yang berpaling daripada urusan akhirat. Semoga kita semua tergolong orang yang bisa istiqomah dalam urusan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kalau ada yang mau nanya silahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai suatu ibadah yang intinya kita untuk berbuat baik pada kedua orang tua gitu, Bib. Ini kan di suatu daerah saya pernah baca itu bahwa karena siapa yang dia hidup di dunia dan kedua orang tuanya atau salah satunya dalam pemeliharaannya dan apabila dia besok di akhirat bisa mendapatkan neraka, maka semua malaikat akan menghujatnya gitu. Karena ada kadang amat tapi dia tidak memanfaatkannya gitu, Bib. Tapi yang mau saya tanyakan ini seandainya kita itu merawat orang tua, memang kita itu merawatnya gitu, tapi ada sedikit hati itu kadang merasa berat gitu, karena namanya kita ibadah itu kan godaannya sebanyak gitu, Bib, ya. Kenapa? Kadang kita berpikir di saat kita lagi enak mungkin kita semuanya merasa enak untuk merawat orang tua gitu kan, tapi kalau kita kondisinya lagi mepet sekali gitu kan, mungkin kita selalu ada sedikit berpikir gitu, mungkin kan ada kita bersaudara misalkan banyak saudara kita sedangkan yang lainnya mungkin kurang memperhatikan gitu kan, kita kadang merasa kok yang lainnya kok gak mau memperhatikan sedangkan itu sama-sama anak, kenapa kok seperti itu. Kalau seandainya kita sendiri mungkin ada longgar mungkin kita enak, tapi kalau kita udah mepet itu kan kadang ada masa seperti itu. Dan yang mau saya tanyakan, apakah seperti ini berdosa ataukah tidak gitu, apa kita mendapatkan pahala karena kita merasa hal seperti ini, sedangkan itu perasaan itu timbul karena terpaksa gitu kan, emang kita kadang mepet sekali gitu, jadi kita jadi berpikir kok kenapa ya lainnya enggak mau membantu gitu, Bib. Jadinya bukannya kita enggak mau merawat orang tua, tapi karena kondisinya emang biayanya sedangkan orang tua perlu biaya untuk berobat atau gimana, sedangkan kita kerjanya mepet gitu. Sana sini kan sudah susah gitu. Sedangkan kita punya perasaan seperti itu apakah berdosa gitu. Ingat, Bib, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita ketahui bahwasanya merawat orang tua itu ibadah. Loh benar, agak maju enggak apa-apa biar yang lainnya juga kena. Tadi kebanteran jomlah dipateni weh. Nek banter-banter nek pun mana peng sedana positif cukup pun. Enggak apa. Oh ya, sip ya. Jadi gini, merawat orang tua itu satu ibadah. Itu satu ibadah. Kemudian gimana? Kadang-kadang kita di dalam menjalankan ibadah ini, merawat orang tua ini kadang-kadang merasa berat. Jadi seseorang itu istilahnya lintasan hati kita itu tidak dihitung dosa sama Allah. Tidak dihitung dosa. Selama baru hanya lintasan hati. Loh, jangankan urusan itu, urusan sholat pun kadang-kadang kita berat. Ngerti ini rasa sholat sisan atau ada mau sedekah, mungkin ada perasaan lintasan hati yang macam-macam lah. Lintasan hati ini kadang-kadang hanya bisikan setan. Selama tidak kita ucapkan atau kita tidak kita wujudkan dalam perbuatan, maka tidak dicatat itu sebagai satu hal perbuatan dosa bagi orang umum seperti kita. Walaupun bagi para kekasih Allah, kalau sampai batin yang jelek kadang-kadang diperingatkan sama Allah. Tapi untuk kelas-kelas seperti kita ini, kita ikut yang peraturan syariatnya, lintasan hati yang sifatnya buruk-buruk itu tidak dihitung sebagai satu perbuatan dosa. Kemudian kadang-kadang dalam berbakti kepada kedua orang tua itu kita sering mikir, kok cuma kita? Yang lainnya kok enggak mikir? Yang lainnya kok enggak memperdulikan? Yang lainnya tuh kok enggak ada keinginan? Kok cuma kita? Justru Allah sayang sama kita. Kenapa? Ada emas, ada tambang emas yang lain enggak mau rebutan, cuma kita yang disuruh ngambil. Beruntung enggak kita? Beruntung. Kalau perlu yang ngurus kamu enggak mengurusi enggak apa-apa, aku aja yang ngurusi. Enggak perlu hanya aku yang ngurus. Kenapa? Anak yang seperti itu anak yang yakin pasti bakal bejo dunia akhirat. Kemudian ada satu ayat, yang satu ayat ini makna umumnya ya, makna umumnya itu buat anak yang berbakti pada orang tua itu sangat pas banget. Anak-anak yang sering merasa dalam urusan orang tua itu dia yang dapat yang paling gak enak. Itu ayat wa nuridu annamunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul waritsin. Kemudian katakan, dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang istud'if, yang ditindas, dan kami akan menjadikan mereka itu pemimpin dan menjadikan mereka pewaris di muka bumi. Maksudnya apa? Kalau ada di antara satu keluarga punya anak tiga, yang satu anaknya yang ngurusi orang tua terus, yang dua main terus, yang satu ini hidup yang kelihatannya paling gak enak, dia seakan-akan seperti tertindas karena dia punya kewajiban dalam hatinya untuk kepengin membahagiakan orang tuanya. Yang dua gak ada apa-apa, gak mikir apa-apa. Ketahuilah anak yang itu akan jadi pemimpin dan akan jadi pewaris di muka bumi ini. Kenapa? Jadi sesuai janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama, ada guru punya murid 10. Yang satu bagian dimarahi terus. Bahkan kalau perlu yang salah yang lain, yang satu tetap kena marah. Gimana? Ini nanti murid yang akan jadi murid yang sukses, akan dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Anda bisa lihat pemimpin-pemimpin orang-orang hebat yang sekarang ini ada, itu karena masa kecilnya atau dulunya mengalami hal-hal yang gak enak. Tapi mereka bisa bangkit dan akhirnya diangkat menjadi pemimpin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya saudara kita enggak mau peduli untuk urusan orang tua kita, enggak usah kita mikir, kita doakan aja biar mereka dapat petunjuk, tapi kita mendapatkan emas. Kenapa? Akhirnya kita yang dipasrahkan untuk ngurus kedua orang tua kita. Kemudian untuk urusan rezeki, jangan khawatir. Rezeki dikeluarkan untuk sedekah diganti sama Allah. Apalagi kalau dikeluarkan untuk urusan orang tua, ya diganti berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu. Tapi jangan ditunggu ya. aku wis ngi pak, aku semene ndak entuk-entuk neh ya. Ya jangan. Kalau ditunggu-tunggu nanti justru hasilnya enggak ikhlas. Kenapa? Ngasih orang tua hanya kepengin dapat kembaliannya. Berbakti aja kewajiban kita. Jadilah kita ini orang yang berbakti, pasti anak kita akan berbakti kepada kita dan hidup kita pasti akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu. Ada lagi mungkin, silakan. Ibu-ibu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya, ini kan beda antara ibadah dan enggak itu tipis sekali berarti, antara niat dan tidak. Jadi yang saya tanyakan, apakah ada bocoran, kerpean tentang niat itu, Beb? Bisa enggak kita itu nyatet semua niat-niat yang pernah, ya, umpamanya Habib pernah melaksanakannya atau gimana itu, biar kitanya tuh bisa, yang namanya orang kan kadang-kadang enggak bisa lah ngatur kata-kata seperti itunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar pertanyaan ini saya jadi ingat satu kisah. Saya ini di rumah seneng baca buku-buku, buku-bukunya ulama kuno tapi yang enggak dicetak, yang tulisan tangan gitu. Ada kisahnya Habib Ali itu, Habib Ali muji ya sahabatnya ya muridnya, Syekh Ahmad Ali Makarim namanya. Syekh Ahmad Ali Makarim ini dia punya satu kebiasaan gak pernah lupa niat. Jadi apa? Di pintu rumahnya ditempeli niat. Niat saya mau begini, begini, begini, begini terus. Niatnya seperti itu. Jadi seperti itu. Nah kita, waduh, kadang-kadang kita mau niat aja kita lupa. Sama Bebali nulis kepada murid-muridnya, saya kasih satu solusi. Kasih satu solusi untuk semuanya yang mengaku pengen jadi murid saya. Kalau Anda mau berbuat sesuatu, Anda katakan saya niat sebagaimana niatnya Habib Ali Al-Habsyi dalam urusan ini. Memakan, saya niat makan bagaimana niatnya Habib Ali kalau makan. Nawaitu kama mana wa Habibi Ali. Sebagaimana sahabat ketika disuruh ihram, ihram aja kamu. Maka jawabnya aku ihram sebagaimana ihramnya Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi kita istilah nyontok ngerpek niat itu boleh, nyontek niat itu boleh. Dalilnya tadi hadis itu tadi. Ya terus gimana? Itu kita aja kita mau datang pengajian. Saya niat datang pengajian sebagaimana Habib Ali Al-Habsyi niat datang pengajian. Terus sebagaimana para romo kiai niat datang pengajian. Saya makan sebagaimana para ulama niat makan. Saya ini sebagaimana para ulama niat begini, itu boleh. Jadi dianjurkan kalau mau seperti itu silahkan saja. Kenapa? Kalau kita sendiri ngatur kata untuk niat kedawan, kucik mikir kiyo pona ya, kesuwen. Lah kita tinggal titip niatnya aja kepada mereka orang-orang yang soleh yang sudah lebih paham terhadap urusan niat dibanding kita semuanya. Mungkin itu. Ada lagi mungkin, silahkan. Monggo. Ibu-ibu silahkan. Itu banyak-banyak ya. Jadi dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu seakan-akan Allah butuh kepada ibadah kita. Yang pertama. Dan juga sebenarnya seakan-akan ini ayat enggak benar. Kenapa? Buktinya orang kafir diciptakan tapi enggak menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kafir diciptakan tapi enggak liya'budun. Nah, ayat itu memberikan satu pengertian bahwasanya tugas manusia di muka bumi adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama gini. Ada orang datang sama kita. Kita umpama kita guru sekolahan. Ada murid kita yang nanya. Ini kita guru matematika, kita yang nanya bahasa Indonesia. Saya kepengin jadi ahli sastra bahasa Indonesia. Ya sudah, kalau kamu kepengin jadi ahli sastra bahasa Indonesia, maka tugasmu adalah memperbanyak membaca buku sastra atau membaca koran. Ketika guru matematika itu ngomong gitu, apakah dia butuh kepada keberhasilan si murid ini dalam bidang sastra? Kan enggak butuh kan. Tapi dia hanya menyampaikan tugas daripada anak itu. Lah manusia di muka bumi ini semuanya punya tujuan, pengen seneng dunia akhirat. Maka dikatakan, aku ini menciptakan kamu tujuannya untuk beribadah. Kalau kamu punya tujuan untuk pengen bahagia dunia akhirat. Itu sebagai satu. Sebenarnya Allah sama sekali gak butuh kepada ibadah kita. Allah gak berkurang dengan maksiat kita, dan Allah gak bertambah dengan taatnya. Takkan tetapi kita yang butuh terhadap ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi konteks kalimat itu ikhbar, pemberian kabar bahwasanya tugas manusia di muka bumi adalah untuk beribadah dan menyembah dan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sebaik mungkin. Seandainya gak ada yang beribadah kepada Allah pun gimana? Tetap kerajaan Allah gak berkurang sedikit pun. Seandainya semuanya taat, gak ada yang kafir, gak ada yang musyrik, gimana? Tetap Allah juga gak akan bertambah sedikit pun. Kenapa? Karena Allah gak butuh kepada hambanya. Hambanya lah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai. Ada lagi? Belakang. Ya monggo. Ada orang yang kadang sudah berputus asa, kadang hampir putus asa semangatnya, karena dia sedang terpuruk. Jadi ya sakit, mungkin dipecat dari pekerjaannya, banyak hutangnya. Sementara yang bersangkutan sudah berusaha. Mungkin untuk ukuran para aulia amalannya belum, tapi untuk ukuran orang seperti itu, bagi dia ya sudah berusaha istighfar, mungkin ya sholat duha, sholawat kanjeng Nabi, kemudian mungkin baca yasin paling enggak sampai ayat yang 9 itu, tapi Allah belum berkenan mengangkat keterpurukannya. Jadi atau seandainya mengangkat, mungkin belum 100%. Bagaimana jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Memang dalam romantika kehidupan ini manusia kadang naik juga kadang turun. Seperti kadang-kadang turun itu ujian. Gimana keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan di mana keridhoannya terhadap semua yang ditentukan oleh Allah. Karena kalau kita kepengin tahu Allah ridho kepada kita atau enggak, maka kita tahunya dengan bagaimana keridhoan kita terhadap semua yang sudah diputuskan dan ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu satu ujian. Kemudian ketika orang mendapatkan ujian, yang dia lakukan pertama kali dia harus ridho dulu. Pertama ridho, dia ridho sabar. Kenapa? Kalau dia dapat musibah, dia enggak ridho, enggak sabar, tetap musibahnya ya berlaku dan dia dapat dosa. Kalau dia dapat musibah, dia ridho, sabar, musibah ya tetap berlaku, tapi setidaknya dia mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian enggak ada yang namanya terpuruk selamanya, itu enggak ada. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Itu kalau dilihat, kalau diartikan letterlek ya, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, kalau diartikan letterlek. Tapi kalau diartikan dengan secara maknawiyah, ilmu balaghah bahasa Arab, maknanya sesungguhnya bersama al-usri, kesulitan, Kan al-usrinya pakai alif lam ya. Yusronya kemudian enggak pakai alif lam. Jadi kalau ada kata pakai alif lam diulang dua kali, maka yang pertama dan yang kedua itu maknanya sama. Kalau saya ngomong dalam bahasa Arab, ja'ar-rijalu. Ja'a ar-rijalu pakai alif lam. Summa akala ar-rijalu. Telah datang satu orang laki-laki, kemudian makan satu orang laki-laki. Pakai huruf alif, ada alif lamnya. Maka laki-laki yang pertama yang datang dan yang makan orangnya sama. Tapi kalau saya ngomong ja'a rijalun tanpa alif lam, summa akala rijalun, maka yang datang dan yang makan orangnya beda. Itu keindahan sastra bahasa Arab. Inna ma'al usri pakai alif lam yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Maknanya apa? Dalam satu kesulitan ada dua kemudahan. Ketika kita dapat kesulitan, tugas kita sabar sambil minta sama Allah supaya kemudahan segera diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah minta itu dan sebagainya, sudah minta, sudah minta itu enggak apa-apa, bagus. Tapi mungkin kita perlu introspeksi. Ketika kita kena musibah, kita harus lihat hal-hal penting dalam kehidupan kita dan kewajiban kita. Kewajiban kita kepada Allah gimana? Sudah beres atau belum? Sholat kita, puasa kita, gimana? Dan setelah itu, kewajiban kita sama orang tua gimana? Kalau orang tua kita sudah meninggal, kita doakan gak? Atau kita pernah menyakiti hati orang tua gak? Atau kita memikirkan orang tua gak? Itu haknya orang tua. Setelah kita, urusan kita sama Allah, kita bereskan. Haknya kita kepada orang tua kita bereskan. Kok masalah masih datang? Itu satu ujian yang akan mengangkat derajat kita. Tapi yakinlah, setiap ada kesulitan pasti Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan selanjutnya. Kita gak tahu. Kita kalau dalam kesulitan itu, kita yang kita lihat orang yang lebih susah daripada kita. Kita bayangkan ada orang sudah gak mampu, gak punya uang, gak punya apa-apa, tiba-tiba kena penyakit stroke, gimana? Mau berobat gak punya, mau daftar ke BPJS susah, kan repot kan akhirnya. Bagaimana selanjutnya? Kita kalau lihat orang yang lebih di bawah kita untuk urusan itu, maka yang timbul dalam hati kita, kita akan semakin mantap. Alhamdulillah saya cuma begini. Saya mesti bisa kena yang lebih parah, tapi saya cuma segini. Alhamdulillah, mudah-mudahan segera diangkat dan digantikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas intinya sholawat dan istighfarnya diperbanyak. Istighfar diperbanyak dan dinikmati aja masa-masa seperti itu. Mungkin masa-masa Allah sedang sayang-sayangnya sama kita. Allah kepengen dengarkan kita doa terus. Allah kepengen nunggu kita bangun sebelum subuh untuk tahajud, untuk munajat. Allah mendengarkan rintihan doa kita, tetesan air mata kita untuk memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo, ada lagi? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengertian bersyukur tadi, kita menggunakan itu sesuai tujuan yang diciptakan oleh Allah. Tapi kadang kita kalau beribadah itu kita mengharapkan seperti sholat duha, saya supaya rezeki lancar, baca waqiah supaya rezeki lancar. Padahal kalau dari pengertian ini, kita kan wajib ibadah karena kita diberi sehat umur. Itu bagaimana, Bib? Kita masih mengharapkan lagi pahala-pahala itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kalau ibadah kecampuran sama urusan duniawi? Kalau tujuan ibadah kita lihat pahalanya ya sesuai dengan kadar tujuan yang inti ibadahnya. Tujuannya untuk ngamalkan sunnah 30%, rezeki lancar 70%. Ya dapat pahala 30% aja. Hanya 30%. Itu hukum ibadahnya sesuai dengan kadar ikhlas niat kita. Itu hukum ibadahnya dan pahalanya. Kemudian untuk kita mensikapinya, memang hamba-hamba Allah yang kelasnya seperti kita ini sama Allah dihiasi ketaatan dengan berbagai macam sesuatu yang menjanjikan. Kenapa? Pengenalannya belum paham. Ini masih belum belum paham. Ada anak mau dikawinkan, diterangkan tentang enaknya kawin, gak paham. Kasih keterangan, itu nanti di kamar manten ada anggurnya, ada apelnya, kamarnya dingin, terus kamarnya indah. Ya sudah, kalau gitu saya minta itu aja. Kenapa? Karena dia belum paham kenikmatan nikah. Lah hamba-hamba seperti kita ini yang dicari baru surga. Pengen surga, pengen senang dunia. Belum dicari yang pemilik surga dan pemilik dunia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi enggak apa-apa, itu dijalani dulu. Boleh dijalani dulu sambil niatnya bertahan, secara bertahap diperbaiki. Niatnya mungkin sekarang untuk cari rezeki enggak apa-apa, tapi yang penting istiqomah dulu. Nanti mungkin lama-lama ya sudah. Jangan cuma cari rezeki lah. Kita juga niatkan ini sholat sunnah. Ini adalah sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sebenarnya kalau kita ibadah itu diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, enggak cuma rezeki yang dapat lebih daripada tujuan kita untuk dapat rezeki tadi. Dekat sama Allah kok. Enggak cuma rezeki, yang di atasnya rezeki, surga pun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu untuk iming-iming hamba yang sekelas kita. Terus gimana kalau kita ibadah gitu? Enggak apa-apa, jalankan aja terus sambil pelan-pelan kita geser niatnya, tambah baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik. Insya Allah nanti semakin lama semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada lagi? Nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terkait dengan materi tadi, modal kita dimodali umur. Kalau kita ambil yang paling terkecil, berarti ukurannya kan detik. Nah, ukurannya kan detik, satu detik kan, terhitung detik. Nah, ketika kita sudah berbelanja ibadah, amalan soleh, tapi di detik terakhir, ternyata kita itu yang kita dapat nih, itu sebuah kekafiran atau kemusyrikan kata itu. Nah, ini bagaimana? Terus yang kedua, ini materi yang minggu kemarin. Di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang sudah artinya tidak bisa dijadikan hukum untuk saat sekarang. Nah, kalau kita tinjau dari ayat Al-Baqarah bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk, nah ini bagaimana? Terus dan lagi dari hadis, makna hadis sendiri ini kan sebuah perilaku Rasulullah, karena Rasulullah itu adabnya adalah Al-Quran. Nah, artinya kan dari segala yang di Nabi ridho, baik hubungannya sebagai pribadi, keluarga, dan kemasyarakatan secara dunia. Ini kan tercermin di Al-Quran. Terus ketika Rasulullah berkata suatu saat nanti akan terjadi ini. Artinya itu kan tidak terjadi pada saat itu kan gitu. Nah, ini kembali kita kembali ke ayat tadi. Mungkinkah ayat-ayat di dalam Al-Quran itu, katakanlah sebuah cerita, memang tidak bisa jadikan hukum, tapi mungkinkah di sana itu terkandung bahwa ini bisa dipakai entah untuk ilmu pengetahuan atau artinya fungsi-fungsi yang lain itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang apa? Yang untuk materi yang hari ini tadi apa? Tentang apa tadi? Oh ya, umur. Gini. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis, ada hamba yang beramal seperti amalnya penghuni surga, detik akhir beramal seperti amalnya penghuni neraka, masuk neraka. Ada hamba yang beramal seperti amalnya penghuni neraka, detik beramal seperti amalnya penghuni surga, terakhir dia masuk dalam surga. Itu lo dekatkan dengan gambaran tadi umur belanja itu gimana? Ya mungkin dia sudah belanja banyak dan terakhir belanjaannya dihabiskan semuanya di dunia. Atau mungkin belanjanya dibuang. Itu kita ketika kita menyaksikan ada firman-firman Allah atau ayat-ayat yang menunjukkan seperti itu, yang penting itu adalah hasil akhirnya. Maka kita pun harus memahami bahwasannya hasil akhir yang baik itu tergantung dengan amal kita. Memang ada orang yang sudah beramal baik tapi terakhir beramal buruk, memang ada. Tapi itu gambarannya jarang. Ada orang jatuh dari kursi ini, kira-kira masih hidup enggak? Masih hidup, tapi kadang-kadang ada yang mati. Kenapa? Jatuhnya sambil serangan jantung. Makanya langsung mati. Jarang gambarannya seperti itu. Tugas kita, mungkin orang-orang yang beramal baik sampai akhirnya itu masuk neraka, mungkin di dalam amal baiknya ada satu kecacatan yang menyebabkan dia tidak bisa mengakhirinya dengan kebaikan. Nah kita gimana? Ayo kita beramal baik dan selalu jangan merasa bangga dengan kebaikan kita. Bahkan kita itu masih sedikit, sangat amat sedikit dari hal yang layak, yang pantas kita berikan kepada Allah. Semaksimal apapun ibadah kita, itu masih sedikit, masih remeh dibandingkan dengan apa yang harusnya kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau seandainya kita nih dari mulai lahir sampai mati cuma sujud di bara api, demi untuk ibadah kepada Allah, belum bisa kita membayar hak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semestinya, apalagi kehidupan kita yang seperti ini. Nah, ayo kita amal yang baik. Jangan merasa bangga dengan amal kita. Semoga kita pun juga bisa mengakhiri hidup dengan amal yang soleh. Yang kedua, dalam ilmu Quran ada namanya nasikh dan mansukh. Ada yang namanya nasikh dan mansukh. Mansukh itu gimana? Hukumnya pernah ada tapi dihapuskan dengan hukum yang baru, tergantikan dengan hukum yang baru. Terus yang ini gimana? Yang ini tetap ayat yang mengandung ilmu, yang mengandung ilmu, tapi bukan sebagai sumber hukum. Bukan sebagai sumber hukum, tetap banyak kandungan ilmunya di situ. Tetap di situ banyak kandungan ilmu yang luar biasa, banyak kisah yang luar biasa. Tapi untuk urusan hukum, sudah ada hukum yang sama Allah dikeluarkan sebagai hukum penggantinya. Terus hikmahnya ada nasikh mansukh apa? Kenapa gak Allah langsung menunjukkan ke hukum yang pertama sekalian, ke hukum yang akhir sekalian? Contohnya gini, khamr misalkan. Khamr kan awal katakan mubah, ya kan? Setelah itu baru la taqrabu sholata wa antum sukara, yang kedua. Kemudian yang ketiga, kemudian diharamkan secara mutlak. Kenapa gak langsung diharamkan secara mutlak? Di situ ada ilmu. Ada ilmu bagaimana orang itu mau merubah sesuatu, sekalipun Tuhan itu mau merubah sesuatu, dirubah dengan cara yang bertahap. Pertama terangkan dulu, ini ada madharatnya khamar itu. Ada madharatnya, mungkin ada manfaatnya, tapi hati-hati, madharatnya juga gede. Setelah itu hati-hati, kamu kalau mau sholat jangan kamu mabuk, gak boleh sholat. Kemudian setelah itu diharamkan secara mutlak. Itu ada ilmu di situ. Kemudian ayatnya secara hukum enggak bisa, tapi secara makna tafsir bisa dijadikan satu pelajaran untuk kita semuanya. Dalam ayat la taqrabu sholata wa antum sukara, lanjutan ayatnya. Bentar. Ini repotnya kalau enggak hafal Quran ya begini nih akhirnya. Kemudian nanti putra kula kalau jenengan sakit ngapal ke Quran insyaallah. Itu ada ayat. Itu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Itu maknanya gimana? Gini loh. Jangan kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Sampai kamu tahu kamu ngomong apa, kamu tahu, baru kamu sholat. Ayat ini secara hukum tentang khamr dihapus. Tapi refleksinya dalam kehidupan kita sehari-hari banyak. Jangan kamu sholat ketika kamu masih mabuk dunia. Kenapa? Nanti kamu sholat gak tahu apa yang kamu ucapkan. Tahu-tahu, loh kok sudah rokaat ketiga ya? Loh kok sudah tahiyat ya? Kamu gak tahu apa yang kamu ucapkan. Kenapa? Karena mabuk urusan dunia. Ilmunya masih ada ayat itu. Tapi sebagai satu rujukan hukum, sudah digantikan dengan ayat yang lainnya. Jadi intinya tetap semua sumber ilmu petunjuk itu ada di dalam Al-Quran. Tapi kalau sumber hukum, Al-Quran, hadis, para ulama. Itulah sumber hukum kita, bagi kita. Bagi Imam Syafi'i, sumber hukum cukup Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena beliau sudah bisa menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Tapi kalau untuk kita sumber hukum adalah Al-Quran, hadis, dan para ulama yang mengambil ilmunya dari Al-Quran dan hadis. Jelas ya? Yang cukup ini yang bisa saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sirina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukur al-afiyah. Allahumma firlana wa liwalidina wa limasyikhina maftah alayna wa alaikum futuhal arifin yufakina wa iyakum fidin wa alimna wa iyakum muta'wil wa hadina wa iyakum ila sawa'i sabila rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sirina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa mutali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma yati waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi ataq raghibun fi ridhaq mustaslimun liqadhaq faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak walhikni bi asfiyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk minggu depan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, insyaallah kita kupas tuntas tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada teman yang mungkin juga berminat ngaji bab ini, monggo silahkan diajak ikut gabung sarang-sarang insyaallah. Jelas? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.